adalah kata paling penting selalu kita kerjakan ketika berbelanja. Berapa harga yang harus kita bayar uang kembalian, kita tak mau lengah. Tapi menghitung waktu, siapa yang mengerjakannya? Ini bisa jadi masalah kalau diselusuri secara serius. Mengapa? Menghitung waktu menjadi sangat penting dalam perjalanan kehidupan. Menghitung waktu supaya kita sungguh-sungguh hidup dan melakukan kebenaran. Dengan menghitung waktu, kita tahu kegagalan apa yang sudah kita lakukan di waktu lampau. Memperbaikinya di masa kini. Mana yang kurang ditambah, mana yang salah diluruskan. Maka di masa depan pasti kita berkembang. Terus hidup dan bertumbuh. Menghitung waktu akan memberi kita ruang. Berpikir, merenung, menyimpan dalam hati sehingga menjadi bijaksana. Pengalaman yang dilewati tak sekedar pengalaman, tapi menjadi kekayaan yang bisa menjadi keuntungan yang tak terhingga. Mari belajar menghitung waktu, atau kita akan terjebak di dalam ruang yang sama. Menjadi picik, berpikir sudah melangkah, tapi tak berubah posisinya. Hati-hati, selamat menghitung waktu. Bersama saya, Bigman Sirait.